ketika kamu mendekati seorang anak, itu jarak atau level matamu dengan si anak itu harus sejajar. Syukur kamu bisa lebih rendah sedikit. Nanti itu akan merebut simpatinya, kemudian si anak tidak takut kepadamu dan dia akan bisa berkomunikasi dengan kita. Saya sayang sahabat. Nah, kalau Acong sendiri, Dokter ya. Acong sendiri, ketika saya menyebut Cak Nun, apa tiga kata yang terlintas di dalam benak? Guru itu bisa satu area dengan sahabat, Mas. Ya. Tapi yang pertama terlintas tetap guru, Cak. Jadi saya tetap nganggap Cak Nun itu guru saya. Yang kedua, saya ada, kalau nganggap sahabat saya belum berani. Mungkin beliau nganggap saya itu kehormatan buat saya untuk dianggap sahabat. Ini beliau. Kenapa saya sebut kata sahabat? Karena ketika saya tanya mengenai profesionalisme dan profesionalitas, kan selama ini agak kurang dibedakan antara profesionalitas dengan profesionalisme. Kan belum. Ya pokoknya biasanya kan disebutnya profesionalisme. Kalau menurut saya itu yang dimaksud profesionalitas. Profesionalitas itu adalah hal-hal yang menyangkut tanggung jawab seorang dokter. Kalau profesionalisme itu kan sebuah, itu ideologi, itu sebuah, itu bisa menjadi institusi, itu bisa menjadi kepercayaan yang padat dan seterusnya. Seperti ormas seperti NU, Muhammadiyah, itu kan isme itu. Nah, kalau saya menyebut profesionalitas yang disebut Mas tadi. Nah, sehubungan dengan profesionalitas ini, saya tuh mikirnya, nek ngono cocoke dokter itu gini, kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya Sohibul Bait. Tuan rumah. Tuan rumah. Sohib itu teman. Jadi Misalnya kalau Pak Edot ini ya Sohibu Sikha, jadi sahabat saya dalam urusan kesehatan. Kan gitu bisa Sohib. Tapi dasarnya Sohib, jadi persahabatan. Jadi ketulusan antar manusia, bukan dokter dan pasien, tetapi sahabat yang sama-sama menyayangi sebagai sesama manusia gitu ya. Termasuk guru tadi kan yang terbaik adalah kalau bersahabat antara guru dan murid. Karena guru itu kan siswa dikotominya. Kalau murid itu murad. Ini selama ini enggak pernah dipikir juga. Kalau murid itu dari kata aroda yuridu muridan, orang yang menghendaki ilmu. Murad adalah orang yang mensuplai ilmu. Dia yang menyediakan, dia yang sasaran kehendak tadi itu. Nah, kalau guru dan siswa itu kan dari wacana-wacana kebudayaan Sangsekerta, Hindu, Kawi, Jawa kuno dan seterusnya kan. Dan itu oke-oke saja. Tapi kalau guru sama murid lucu, karena itu dari dua peradaban yang sangat berbeda gitu loh. Maka ketika saya tanya soal profesionalisme itu, maksud saya, lo Mas Edot kan sahabat saya dalam urusan kesehatan, karena semua manusia itu kan hidupnya di antara sakit dan sehat, sehat dan sakit. Nah, di sini kita harus punya sahabat sejati, dan saya punya sahabat Mas Acong, Mas Edot kan gitu kan. Jadi nomor satu karena saya bersahabat, karena saya merasa disayangi dan saya pasti menyayangi ya, dan saya karena sayang maka saya tidak bisa sayang kalau saya tidak percaya. Makanya tiga kata tadi ya, sahabat, percaya, sayang. Saya pengen nambahi yang pertama tadi karena saya belum atur tentang profesionalitas. Jadi sedikit sekelumit itu, jadi profesionalitas itu kata benda, itu berisi serangkaian keterampilan yang menjadikan kita mendapat tanggung jawab. Tadi udah dibahas Mas Edot jauh ya. Jadi serangkaian keterampilan, seperangkat keterampilan yang menjadikan kita menjadi bertanggung jawab. Nah, yang membedakan antara yang berkurikulum atau tidak itu adalah batasannya. Katakanlah dulu sewaktu dokter umum saya batasannya seperti ini. Sewaktu saya disekolahkan ke spesialis, batasan saya seperti ini. Yeah. Beliaunya ini spesialis konsultan, batasan seperti ini. Dari situ kita punya acuan. Kalau saya melakukan yang tidak seharusnya saya lakukan, itu kita sebutnya commission. Misalnya saya spesialis mata umum, kemudian saya melakukan operasi yang sangat canggih di luar kemampuan saya spesialis mata umum, itu berarti commission. Tapi kalau saya commission yang bahasa Indonesia jadinya dapat komisi, itu artinya itu. Commission itu adalah melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Makanya kita dapat komisi. Jadi salah. Tapi itu tidak melanggar etika itu, Mas. Sangat melanggar. Gih, makanya terus diasosiasikan komisi itu ya. Sebaliknya, kalau saya sebenarnya bisa melakukan misalnya tindakan operatif pembedahan katarak misalnya, mertua beliau kan alhamdulillah mempercayakan pada saya. Cuman saya ujuk-ujuk mengatakan saya tidak mau, saya tidak bisa. Itu saya melakukan di bawah standar saya, namanya omission. Nah, Dokter yang profesionalitasnya bagus, yang disebut profesional itu tahu betul, oh batas saya paling rendah seperti ini, paling tinggi seperti ini. Dan dokter yang pinter, dan seharusnya semua dokter Indonesia juga pinter, itu harusnya tahu betul itu dalam kerangka apa, bukan dalam kerangka yang lain, Cak. Dalam kerangka untuk sayang sama pasien. Ya, jadi saya tertarik pada ini. Ya. Misalnya saya harus belajar teknik pembedahan yang nyun sewu ya, yang sudah tidak berdarah-darah. Saya harus belajar pembedahan yang irisannya hanya 2, sekian milimeter. Itu wujud sayang saya pada pasien bahwa beliau berhak untuk di-treat dengan ilmu tertinggi. Jadi ini konsepnya sama. Jadi pasien kita sayangi, sehingga pasien sayang sama kita karena memang ya seperti yang Cak Nun tadi bilang, nah, konsepnya mas, sahabat. Mas, itu di dalam kurikulum waktu kuliah dulu ada nggak pelajaran itu? Ada. Ada? Ada, bahkan di kode etik kedokteran kami pun itu ada satu klausul bahwa dokter harus melayani pasien ya, dengan ilmu setinggi tingginya. Ya, ini kan sebenarnya masalah budaya, Mas ya. Ini masalah sebenarnya ini kan ranahnya budaya. Jadi manusia itu kan terdiri dari berbagai macam posisi, posisi hidup. Mas Edo itu bapak, suami, dokter, tetangga, anggota Ma'iyah dan seterusnya gitu ya. Jadi dokter kan manusia. Dokter juga bapak atau ibu dari anak-anaknya dan seterusnya. Jadi kalau kuliah, kurikulum itu kan tidak ada hubungannya dengan manusia. Hubungannya sama ilmu, batas-batas ilmu kedokteran. Jadi itu yang kenapa saya tadi menanyakan. Sekarang untuk sayang kepada pasien itu ada kurikulumnya enggak itu? Coba yang sayang kan bukan dokternya. Ya. Yang sayang kan manusianya. Manusianya, nah, betul. Jadi pertanyaan saya sebenarnya dasarnya gini Pak Edot ya. Kan saya ini kenal banyak sekali dokter di mana-mana dan banyak di antara mereka yang memang religius. Beragama secara taat, bahkan ada yang soleh ya. Mas Edot kan soleh. Mas Acong kan soleh. Soleh itu orang yang selalu memperbaiki keadaan. Soleh itu bukan... Soleh itu bukan orang yang selalu mengislah, orang yang selalu dandani, orang yang selalu memperbaiki, mengubah dari sakit menjadi sehat, dari kurang menjadi pas, cukup, dan seterusnya. Jadi dari nol menjadi satu, atau satu menjadi dua, dan seterusnya. Jadi itu namanya soleh. Tetapi kesolehan ini, religiositas ini kan ada nggak itu di dalam dimensi-dimensi yang dikandung oleh kurikulum kedokteran? Karena di situ kan urusan manusianya, bukan urusan dokter profesionalnya, bukan? Kalau letter luck nggak ada ya. Kalau letter luck itu kalau tertulisnya belajar sayang tidak ada, Cak. Tapi di skis lab kita Mas Edo, di laboratorium keterampilan medik itu ada satu pertemuan tentang empati. Nah mungkin kita kurang apa ya Mas Edo, mengeksplor. Jadi jadinya aneh-aneh, Cak. Jadi saya jadi buka aibnya anak-anak kita. Jadi karena dulu yang dicontohkan adalah bagaimana tempat tidur ini nyaman atau tidak, apakah AC-nya perlu didinginkan, apakah selimutnya perlu dinaikkan. Nah dahulu kala tuh pernah ada contoh itu. Nah, salah kaprahnya sekarang kalau ujian yang keluar itu terus ya Mas Edo. Nah itu dia. Jadi teknis, ya, sangat teknis aplikasinya ya, bukan ya, esensi atau substansinya ya, gitu ya. Jadi kadang-kadang karena jadi... kalau sudah ngomong empati itu kan sebenarnya kalau mau serius ya nanti sampai ke Tuhan. Ya, ya. Kan mau tidak mau, meskipun itu nanti prakteknya adalah apresiasi dan penghayatan masing-masing mahasiswa yang atau masing-masing dokter, tapi tidak menjadi bagian yang eksplisit dari kurikulum. Tapi kan kalau sudah ngomong empati kan yang saya omongkan tadi sayang, ya, percaya, apa, persahabatan, kemanusiaan dan sebagainya. Dan kalau sudah ngomong kemanusiaan kan, makanya tadi saya tanya banyak dokter yang soleh, tapi apakah kesolehan itu merupakan bagian dari kurikulum kedokteran? Kalau kurikulum tertulis sih nggak ada. Saya belum menemukan. Bahkan gini, teknik untuk supaya kita dekat dengan anak pada waktu kita memeriksa anak atau anak tidak takut kepada kita, saya tidak pelajari di dalam suatu kuliah khusus, di dalam suatu metodologi khusus. Tetapi saya dapatkan, Cak Nun ingat Pak Ali, Prof. Ali yang dari India, guru saya dari Kanada. Itu selalu mengajarkan kepada saya, ketika kamu mendekati seorang anak itu jarak atau level matamu dengan si anak itu harus sejajar. Syukur kamu bisa lebih rendah sedikit. Nanti itu akan merebut simpatinya, kemudian si anak tidak takut kepadamu dan dia akan bisa berkomunikasi dengan kita. Itu sesuatu yang saya dapatkan dari Pak Ali, bukan dari pelajaran. Ya, jadi kalau secara dalam pemetaan ilmu itu sebenarnya ilmu apa itu, Mas Edot? Supaya anak tidak takut ke kita, itu kan bukan ilmu kedokteran, gitu. Ini kan bukan ilmu, ya bukan ilmu kedokteran, itu ilmu psikologi. Ya. Kita psikologi. Punya frase sambung rasa ya, Mas Edot ya. Nah ya, ya. Sambung rasa kan tidak mungkin diajarkan. Ya, itu kita hanya dikenalkan fase itu, ada di keterampilan medik kita itu ada istilah sambung rasa. Tapi ya mungkin benar ya, diapakan Dr. Edot tadi, mungkin mengeksplornya kurang. Jadi saya kalau pas bimbing adik-adik saya yang di mata itu, yang namanya empati itu bukan menanyakan AC-nya kurang dingin atau tidak, tapi benar-benar kita menyayangi. Salah satu contoh ekstrim adalah beberapa pasien kami kan nyuwun sewu, yang ada yang salah satu bola matanya sudah dibersihkan, amin, kemudian dipakai mata palsu. Nah, salah satu implementasi empati sayang yang sebenarnya adalah, ya kalau jelas-jelas sudah tidak ada bola matanya, ya nggak usah dites ini berapa. Yeah. Itu sangat menyakitkan untuk pasien. Tapi kadang-kadang, ini yang tidak sampai ya Mas Edot, kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang kita tahu betul mata kanannya sudah diambil. Tapi masih kalau ditanya, saya lihat berapa, saya rute dari permasalahan, kemungkinan opsi-opsi dari tugas dokter ya. Jadi kan ilmu kedokteran itu ilmu di satu ranah tertentu. Tapi kemudian karena pelaku dan sasarannya adalah manusia, maka perlu ada sambungan-sambungan kemanusiaan. Dan kalau sudah urusan kemanusiaan, berarti nanti sampai ke Tuhan toh, sampai ke agama. Jadi ilmu kedokteran itu tidak akan bisa jalan dengan budaya yang enak antara dokter dengan pasien kalau tidak pakai agama. Makanya gitu kalau ya. Meskipun saya ngomong agama itu bukan institusi Islam kaum muslimin NU Muhammadiyah MUI, enggak. Yang saya maksud Islam itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya sumeleh. Sumeleh. Orang yang sudah ikhlas terhadap kehidupan, orang yang sudah tidak rewel pikirannya, tidak rewel hatinya, orang yang sudah murni apa cintanya kepada Tuhan dan kehidupan gitu. Itu namanya Islam. Kedokteran menurut saya kan mestinya loh, Mas, mudah-mudahan sampai setuju. Mestinya itu kan bukan hanya pelajaran tentang sembuh dan sakit. Itu kan pelajaran peradaban sebenarnya. Artinya dokter, setiap dokter harus punya kesadaran peradaban. Makanya kalau di sekolah yang saya ikuti di Jombang itu kan ada, jadi kalau kurikulum kedokteran namanya taklim, Mas. Pembelajaran. Terus nanti ada di atas itu yang namanya takrif, pendalaman itu sampai ke spesialisasi tadi, takrif ya. Kemudian nanti ada takdib. Takdib itu ilmu kedokteran dijadikan budaya, dijadikan peradaban, di peradaban yang saling menyelamatkan di antara manusia. Jadi itu takdib namanya gitu. Nah, saya kira kalau saya tuju itu mungkin adalah karena sekolah-sekolah modern itu tidak sampai ke level takdib gitu loh. Tidak, levelnya paling taklim gitu loh. Karena memang yang ada sekarang majelisnya majelis taklim, tidak ada majelis takrif, tidak ada majelis takdib. Takdib itu dari kata adab. Adab yu adibu takdiban gitu ya. Jadi bagaimana aku nyuntik bocah ya, saya ngobatin anak, itu kan ini bukan urusan jarum dan daging. Ini urusan hatinya, pikirannya, apa, orang tuanya, lingkungannya, proses hidupnya. Jadi ini kan soal peradaban. Jadi mungkin yang saya maksudkan adalah bahwa universitas itu mestinya harus di set up dengan kesadaran peradaban. Saya tuh kagum sama dokter anak ini ya. Tiap hari di Sarjito dan di Happyland itu nemenin anak segitu banyak, dan saya tidak mampu seperti itu karena saya tidak punya cukup kebijaksanaan peradaban di dalam jiwa saya untuk mampu melakukan kayak beliau. Jadi saya itu sama dokter itu malu. Dokter itu hebat kan gitu. Karena mereka punya kesabaran, punya kebijaksanaan, punya kemuliaan hati, punya ketelatenan dan punya kecerdasan yang tidak dimiliki oleh yang selain dokter gitu loh. Sedemikian rupa ya. Dan itu semua kan lahirnya mungkin sekian persen dari kuliah, tapi persentase yang lebih besar adalah dari penghayatan kehidupan beliau sendiri sebagai dokter, sebagai manusia, sebagai ini itu dalam kehidupan sosial kan gitu. Itu ya, Mas Cong. Jadi ini saya sudah menyiapkan sangat banyak, tapi saya kira untuk sesi ini kita akhiri dulu. Intinya ini saya sama jamaahnya belajar loh ya. Saya ini konfirmasi takon-takon kepada panjenengan berdua, bukan saya narasumbernya, karena saya yamin pasien toh. Teman-teman, ini akan semakin menarik Tetapi kita harus cut dulu supaya kita punya sanggup untuk episode mendatang.